نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ولن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله، قوم مسلمين والمسلمات يعني برحمتي على الله سبحانه وتعالى، الحمد لله tiada henti kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali berkumpul di sebuah perkumpulan, di sebuah majelis dengan sebuah tujuan yang utama, yakni dalam rangka Talabul Ilmi Syar'i, mendalami, mengkaji dan mengetahui lebih dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mempelajari dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim serta memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Ibad rahimahullah ta'ala, risalah singkat yang berjudul Durus Muhimmah Li'amatil Ummah, masih pada keterangan tentang tafsir singkat untuk surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan sebelumnya telah kita ketahui bersama tafsir untuk lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang biasa diterjemahkan dengan itu dia azami Allah wa iyyaku, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta. Nah, kata alhamdulillah kalau dalam terjemahan bahasa kita sering diterjemahkan dengan terjemahan pujian, ya, alhamdulillah, pujian, segala puji dan istilah syariat di sini jadi alhamdulillah ya Allah wa iyyakum lakal alhamdu. Maknanya diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia mengatakan bahwasanya makna alhamdu adalah zikru mahasinil mahmud ma'al mahabbati wasta'fi. Memuji seseorang disertai dengan perasaan cinta dan mengagungkan pihak yang dipuji. Jadi yang namanya alhamdulillah itu tidak semata-mata memuji seseorang, tapi ada unsur lebih. Yaitu ketika pujian yang disertai dengan perasaan cinta, kita mencintai, menyukai sesuatu yang kita puji, dan kita mengagungkan ya, sesuatu yang kita puji tadi, yang jadi dalam Allah wa iyyaku. Nah, ini dalam syariat disebut dengan alhamdulillah. Hal yang demikian ini jadi dalam Allah wa iyyaku. Ujian yang sifatnya seperti ini, ada unsur mahabbah, kecintaan, wasta'zim, dan mengagungkan sesuatu yang dipuji, itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dengan dasar ayat ini, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, segala puji yang disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan, pengagungan, hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau kita memuji dengan unsur ta'zim, misalnya berdiri al-zami Allah wa iyyakum, ada pengagungan terhadap sesuatu yang kita puji tadi, itu hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berikan kepada makhluk selain Allah azza wa jal. Ya, memuji-muji orang-orang yang telah mati misalkan, yang dia jadikan sebagai sandaran, ya. Pujiannya tadi ada unsur mengagungkan seseorang yang telah meninggal tadi, mungkin meninggal puluhan tahun yang lalu atau bahkan ratusan tahun yang lalu, yang mungkin telah dibongkar ukurannya sudah tidak berwujud jasadnya, yang disinggalkan yang Allah waliyakum, tapi dia puji mati-matian disertai dengan pengagungan, ini termasuk penyalahgunaan ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kata alhamdu dalam timbangan syariat. Tidak semata-mata pujian, tapi pujian yang mengandung unsur mahabbah, kita mencintai, wa ta'zim, dan mengagungkan pihak yang kita puji. Nah, ini hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, kenapa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala pujian yang seperti ini diberikan? Ya. Jawabannya yang saya berikan adalah ya Allah wa iyyakum li amrayni. Karena dua sebab yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Yang mau membaca Al-Quranul Karim dengan penuh tadabbur, dengan penuh apa namanya rasa harap akan pahala Allah subhanahu wa ta'ala dan betul-betul menginginkan kebenaran bukan dengan hawa nafsu, dia akan bisa apa namanya mengambil dan bisa menangkap isyarat di dalam Al-Quran. Dua sebab yang akan kita sebutkan yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya pihak yang wajib dan berhak diberikan pujian kepadanya yang jadi dalam Allah wa iyyakum. Sebab yang pertama yang saya dikatakan alasan yang Allah wa iyyakum likamali sifatihi ta'ala, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna nama-nama dan sifat yang dimilikinya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan yang saya dikatakan alasan yang Allah wa iyyakum pada puncak kesempurnaan. Maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nama-nama yang dimiliki dimilikinya. Demikian pula sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ghayatil husni kamalaha, pada puncak kesempurnaan makna yang ditujukannya. Nah, tentunya zat yang memiliki kesempurnaan pada segala sisinya dan tidak memiliki sedikit pun kekurangan dari sisi manapun di sana di azam yang bahwa ia pun itulah yang pantas dan layak untuk mendapatkan dia. Nah, kita ambil contoh misalkan di sana di azam yang bahwa ia pun di kalangan makhluk. Tentunya walillahil madzalul a'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih sempurna dari hal itu. Di kalangan makhluk saja, ketika kita misalkan memiliki seorang idola. Nah, tentunya seseorang yang kita idolakan tadi, kan dikatakan azani Allah wa iyyakum, memiliki sisi-sisi keistimewaan yang membuat kita tertakjub-takjub padanya. Dalam bidang olahraga misalkan yang senang dengan bola, nah, itu mengidolakan pemain-pemain bola misalkan dengan keahliannya masing-masing, dan dikatakan azami Allah wa iyyakum, kelebihannya masing-masing. Dipuji mati-matian. Ya. Nah, menjadi pas beratnya ikan itu di nazan yang Allah buat ingatku. Apa alasannya? Apa sebabnya orang tadi kok bisa memuji idolanya mati-matian? Ketika ada yang ngecek sedikit marah. Misalkan, ini pola misalkan. Atau yang lainnya ikan itu di nazan yang Allah buat ingatku. Tentang itu tokoh masyarakat yang diidolakan. Ya. Dan misalnya orang-orang yang berpandang, ya, yang di matanya ikan dibedin azan yang Allah wa iyyakum, menurut dia memiliki keistimewaan, memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki orang lain, yang menyebabkan dia memujinya setengah mati. Ya, nah, bahkan mungkin tidak cukup setengah mati, mati-matian ikan dibedin azan yang Allah wa iyyakum dipuji. Kalau ada yang berani menjelekkan nama Fulan bin Fulan, ya, langkai dulu mayat saya. Kenapa? Karena dia memiliki, di mata orang tersebut dia memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Memiliki kelebihan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Padahal ini tidak pernah ngasih kita uang misalkan atau ngasih bantuan, tidak sama dengan ketemu juga tidak. Ya. Ketemu, tidak pernah kita dimiliki dengan azam yang Allah buat dia, tapi dia senang kepada dia. Ya, karena memiliki keistimewaan, keutamaan, dan penyisanya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, tidak ada satupun kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi manapun. Tentunya walillahil madzalul a'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih berhak, dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak mendapatkan pujian dari makhluknya itu di sisi azami Allah wa iyyakum, dengan pujian yang disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pujian yang disertai dengan ketundukan serta mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebab yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ya. Yang menerangkan bahwasanya Allah maha sempurna, memiliki nama-nama dan sifat yang maha sempurna, pada puncak kesempurnaannya tidak ada kekurangan dari sisi manapun yang dijadikan azami Allah wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil asma'ul husna, dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala al asma'ul husna, nama-nama yang husna, nama-nama yang indah. Ya, pada puncak kesempurnaan, pada puncak keindahannya yang hanya dijadikan azami Allah wa iyyakum, dimiliki pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau nama-nama Allah Azza wa Jalla maha sempurna dan sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan makhluk. Makhluk terkadang memiliki nama yang masya Allah indah, bagus, tapi tidak sesuai dengan pemiliknya. Ya, itu makhluk. Ya, ada orang namanya yang dikenalkan ya Allah wa iyyakum Ahsanul, apa? Ahsanul Bashar misalkan namanya. masya Allah. Ahdatul bashar. Oh, sangat senangnya. Ahdatul bashar. Manusia yang paling indah, paling ganteng. Nah, ternyata tinggal dulu. Kok jauh hati dari panggang. Gitu ya. Nah, namanya Tok Ahdatul bashar. Kalau ganti, ya, kenal orang ini melalui satu nama, misalkan pengasalan, kok jauh Ahdatul bashar. Dan orangnya Allah berhutang. Gitu ya. Nah, betul-betul jauh hati dari panggang. Gitu ya. Nah, itu lah. Satunya lagi namanya Arhamur Rahimin. Nah, ada ini untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia punya nama Arhamur Rahimin. Yang paling apa zat yang paling memiliki sifat rahmat, penyayang dari orang-orang yang sayang dan di sini ada nih Allah kemudian enggak tahunya orangnya kasarnya luar biasa. Dan ceritanya ya kan di sini ada nih apa tuh wali aku. Itu pada waktu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla fi ghayatil husni jamala, pada puncak kesempurnaan, puncak keindahan dan puncak kemuliaan yang dimiliki oleh Allah yang Allah wa iyyaku, tidak ada satu pun sisi kekurangan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang dimiliki. Satu sebab ini saja, ya, itu sudah cukup menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pihak yang wajib kita berikan pujian kepada kepada-Nya yang diberi nama Allah wa iyyaku. Kalau hanya ada satu sebab ini. Ternyata masih ada sebab yang kedua. Ya, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak mendapatkan pujian. Yaitu yang dimaksudkan azami Allah wa iyyakum li in'amihi 'alaina. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang melimpahkan dan memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Karena Allah yang memberikan nikmat, karena Allah yang memberikan karunia anugerah kepada hamba-hambanya. Dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar yang menjadi nahrani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 53 menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwasanya semua yang dirasakan oleh hamba itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidaklah ada satu pun kenikmatan yang kalian rasakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat tadi yang diberikan oleh Allah wa iyyakum, maka hal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tegas. Allah Azza wa Jalla yang memberitakan di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl ayat 53. Tidak ada satu pun kenikmatan yang dirasakan oleh hamba kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan kalau kita mau menghitung itu nikmat Allah Azza wa Jalla terlalu banyak kita jadi anjani Allah wa iyyakum dan tidak bakal mampu kita hitung. Menghitung saja tidak mampu jumlah nikmat yang kita rasakan dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi mau membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menghitung top itu sudah kewalahan. Dan Allah menjamin tidak bakal mampu hamba tadi melakukan hal tersebut. Menghitung itu nikmat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 34, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian kata Allah Subhanahu wa taala hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak bakal mampu menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin azami Allah wa iyyakum, karena teramat banyak limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan neraka. Nah, baik nikmat lahiriah, ya, nikmat yang kita rasakan secara zahir dalam bentuk nikmat jasadiyah, badaniyah, maliyah yang bersifat jasmani, hadisina azani Allah wa iyyakum, itu sudah luar biasa anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang mana nilai kenikmatan tadi akan dirasakan begitu berharga oleh seorang hamba tatkala dia kehilangan nikmat tersebut. Ya, mungkin kalau saat ini dia rasakan itu kurang menghargai nilai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika nikmat tadi dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, dia kehilangan nikmat tersebut, lalu saat itu dia merasakan betapa berharga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia rasakan dalam bentuk kenikmatan. Kita ambil contoh saja, tidak perlu jauh-jauh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan bukankah pada diri-diri kalian wahai umat manusia ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla? Tidakkah kalian mau melihat dan memperhatikan? Ya. Tubuh kita ini di sini adalah Allah wa iyyakum. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kuasa kita. Kenapa? Kalau kekuatan kita kan bisa saja kita memodifikasi sebagaimana sepeda motor. Ya, sepeda motor yang tadinya suaranya lembut, diganti jadi apa namanya, melengking gitu ya. Nah, klaksonnya kelakon dirubah jadi kelakon. Jadi kalau dinyalakan, dikira lewat, ternyata suprasi lewat. Nah, itu kalau kekuatan kita. Tubuh kita ya kan, jadi nazarin Allah wa iyyakum, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Panca indera yang kita miliki, ya, dan seluruh anggota tubuh yang kita miliki, yang kita nazar ya Allah wa iyyakum, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan merasa bahwasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa berharga ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan sakit, misalkan. Nah, sakit mata, ada gangguan pada penglihatannya. Ya, di situ baru dia merasakan ternyata nikmat kedua mata merupakan anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang tak ternilai harganya. Nah, orang sudah sakit mata itu menghabiskan puluh ikan jadi azan ya Allah wa iyyakum. Nah, sudah harus empat matanya ya. Waktu kedua harus ada bantuan apa namanya kacamata, atau yang misalnya kita di sini akan yang Allah buat dia pun itu sangat terasa. Ya, tentunya mau beli kacamata nggak pakai jauh, ya, pakai pulus di sini akan yang Allah buat dia pun. Apalagi kalau apa namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala lebih berat dari sekedar gangguan penglihatan misalnya. Nah, belum lagi organ-organ tubuh yang lainnya kita di sini akan yang Allah buat dia pun. Misalnya bermasalah misalnya, ya, berapa kulit yang harus dia keluarkan, nah, untuk pengobatan yang jadi nalaran yang lalu buat dia harus berbicara sebulan sekali atau mungkin sepekan sekali atau bahkan 3 hari sekali atau mungkin setiap hari yang jadi nalaran yang lalu buat dia itu berasa nikmat, ya, organ tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Azza wa Jalla memuji hamba tadi dengan penyakit yang dia hidup yang dibedina azam yang Allah buat dia tubuh. Nah, atau tatkala dia melihat hamba-hamba yang lainnya tidak mendapatkan nikmat tersebut. Diberi nikmat kaki misalnya. Dan nikmat yang luar biasa yang dibedina azam yang Allah buat dia tubuh. Kita lihat dan bandingkan keadaannya dengan saudara-saudara kita yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini tidak memiliki organ yang namanya kaki. Mungkin karena cacat dari lahirnya, atau karena kecelakaan dan semisalnya, kesulitan untuk berjalan yang dibina nasihat yang lalu, buat dia aku. Nah, sangat banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru nikmat yang sifatnya jasadiyah, lahiriyah, zahiriyah, badaniyah. Ya, yang terlihat oleh mata kita ya kan di sini azan yang Allah buat ya sudah luar biasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat kepada kita yang jauh lebih mulia dari hal itu semua dalam bentuk nikmat batiniah nikmat yang terkait dalam rohani kita, yaitu fitna azani Allah wa iyyakum, berupa keimanan, amal saleh, ya, ilmu, keyakinan akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, dan misalnya yaitu fitna azani Allah wa iyyakum, yang mana nikmat tersebut tidak bisa dibeli dengan harta dunia sebanyak apapun. Ya. Kalau seorang hamba tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk masuk Islam, kita mau ngasih harta seluruh dunia yang kita miliki untuk orang tadi supaya masuk Islam, tidak bakal mau dia memeluk Islam dengan izin azami Allah wa iyyakum. Ya. Seseorang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti jalan yang benar, bagaimanapun upaya kita, yakni bidina azami Allah wa iyyakum, sekamblang apapun penjelasan yang kita jabarkan kepadanya, yang mungkin dia mantuk-mantuk ya, mengakui kebenaran apa yang kita sampaikan, tapi tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, walaupun kita kokoh ya, dengan uang sebanyak apapun, tidak pada jalan, yakni bidina azami Allah wa iyyakum. Menunjukkan bahwasanya nikmat tersebut tidak bisa dibeli dengan harta. Ya. Nah, tidak bisa dibeli dengan harta. Tidak. Harus sudah ikhlas dengan harta yang Allah wa iyyakum, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan sebab inilah, dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadi zat yang paling berhak dan satu-satunya yang berhak mendapatkan pujian dari makhluknya, yakni bidina azami Allah wa iyyakum. Kalau yang pertama saja, sebab yang pertama dikarenakan Allah Maha Sempurna sudah cukup menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak mendapatkan pujian, apalagi ditambah dengan sebab yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang selama ini yang paling berjasa untuk kita, yakni bidina azami Allah wa iyyakum, yang paling memberikan kenikmatan kepada kita, dan tidak ada pihak yang kedua yang memberikan kenikmatan kepada kita, yakni bidina azami Allah wa iyyakum, tentunya harus lebih sadar, yakni bidina azami Allah wa iyyakum, kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang paling berhak mendapatkan pujian dari hamba-hambanya. Nah, kalau di kalangan makhluk saja, orang yang mungkin selama ini memberikan kebaikan kepada kita, orang yang paling berjasa kepada kita, luar biasa pembelaan kita, pujian kita kepada orang tersebut. Misalkan orang tua kita yang selama ini membesarkan kita, yang selama ini membimbing kita, mendidik kita, sampai kita menjadi orang misalnya bidina azami Allah wa iyyakum. Kemudian ketika ada pihak lain menjelek-jelekkan nama orang tua kita, marah. Ya, marah misalnya bidina azami Allah wa iyyakum, tidak terima. Tentunya Allah Subhanahu wa taala walillahi al-mathalul a'la, jauh lebih mulia dari hal itu, yakni bidina azami Allah wa iyyakum. Allah yang selama ini memberikan nikmat kepada kita, tatkala ada pihak-pihak yang menginjak-injak dan tidak menghormati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mengindahkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, seharusnya sebagai seorang mukmin yang selama ini membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya, marah dengan izinnya dari Allah wa iyyakum, tidak terima. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang paling banyak dan satu-satunya yang memberikan kenikmatan kepada kita. Seharusnya pembelaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari sekedar pembelaan kita kepada orang-orang yang mungkin diinjak harga dirinya atau kehormatannya oleh orang lain yang diberi azami Allah wa iyyakum. Nah, itu satu makna dari makna-makna yang tersirat di dalam surah Al-Fatihah yang selama ini kita baca dalam sholat kita, yang ini dengan azami Allah wa iyyakum. Nah, itu lafaz alhamdulillah. Nah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lafaz rabbil alamin, rabb alam semesta. Nah, kata-kata Rob dalam tinjauan syariat di sana, jadi nabi Allah wa iyyakum, memiliki tiga kriteria. Jadi makna rob itu harus ada padanya tiga hal. Yang pertama al-milku, yang menguasai dan memiliki. Yang kedua al-khalqu, penciptaan. Yang ketiga at-tadbiru war-rizqu, pengaturan segala urusan dan pemberian rezeki kepada makhluk-makhluk. Nah, itu yang tergantung pada lafaz rob. Nah, dan itu dikani berdina adzani Allah wa iyyakum hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah yang memiliki seluruh alam semesta yang ada. Allah yang menciptakan semua makhluk yang ada. Yang kita ketahui namanya, ada yang tidak kita ketahui namanya, yang berjina azami Allah buat ini. Dan juga hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan dan memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, yang berjina azami Allah buat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan Rabbil Alamin, Rabb alam semesta. Karena memang Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang menciptakan mereka, dan Allah pula yang mengatur dan memberikan rezeki kepada mereka yang ada di dunia dan akhirat. Nah, kali ini ya. Sebenarnya butuh hari ini. Kok bisa kita katakan memiliki tiga makna di atas kita di dunia dan akhirat yang Allah buat ini aku? Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 31 sampai 32. Kata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bertanya kepada kaum Quraisy yang saat itu masih kafir dan berdina anjami Allah wa iyakum jatuh dalam kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kul katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, man yarzuqukum minas sama, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Yang disebutkan pertama ar-rizqu, yang memberikan rezeki. Amma yamliku sam'a wal absar, dan siapa pula yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang memberikan pendengaran kepada makhluknya, penglihatan kepada makhluknya, mencabut dari makhluk yang dia kehendaki. Ini yang kedua al-milku. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ada yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan. Yang ketiga at-tadbir. Ya. Fasayaquluna Allah, pasti mereka orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Faqul afala tattaqun. Maka katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, lantas kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada-Nya? Kalau kalian tahu hanya Allah yang mampu. Kemudian Allah mengatakan, fadzalikumullah, itulah Allah Subhanahu wa taala Rabbukum, Rabb kalian al-haq, yang benar. Nah, Allah menyebut dirinya dengan Rabb setelah menyebutkan tiga perkara di atas. Arizku, kemudian al-milku, at-tahdir. Ya? Nah, yang memberikan rezeki, kemudian yang memiliki dan mengatur segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dirinya, "Fadzalikumullah, Rabbukumul haq, Rabb kalian yang benar." Berarti yang namanya Rabb itu yang memiliki tiga kriteria di atas. Nah, datangnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Menyinggung masalah al-khalqu, penciptaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, ini perintah yang pertama kali ada dalam Al-Quran. Kalau kita buka urutan apa namanya dalam ayat-ayat dalam Mushaf, surat Al-Fatihah, secara zahir belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Secara zahirnya loh ya. Nah, masuk surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 belum ada perintah, hanya menyebutkan masalah berita, ciri-cirinya orang-orang umum, ayat pertama sampai ayat yang kelima, kemudian cirinya orang-orang kafir, ya, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, selanjutnya pembahasan masalah orang-orang munafik, ya, ciri-ciri orang-orang munafik, baru disebutkan perintah yang pertama dalam Al-Quran pada ayat ini, ayat yang ke-21. Apa isi perintahnya? Wahudu, sembahlah. Ya. Wahai sekalian umat manusia, sembahlah Rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan umat sebelum kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah menyinggung bahwasanya salah satu kriteria Rabb adalah Al-Khaliq yang menciptakan. Nah, sehingga kandungan makna Rab itu yang memiliki tiga kriteria di atas. Al-Milku, kemudian Al-Khalku, Wat-Tadbiru, Wa-Razku. Yang menciptakan, kemudian memiliki, mengatur segala urusan, dan memberikan rezeki. Nah, itu semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, tadi itu kandungan makna Rabb. Sehingga ketika Allah mengatakan menyebut dirinya Rabbil Alamin, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Dan ini keyakinan yang sifatnya fitrah pada umat manusia. Allah pula yang memiliki dan menguasai alam semesta, yakni jadi al-jamin Allah wa iyyakum, yang mengatur segala urusan sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita melihat tatanan alam raya ini, saya jadi narasikan ya Allah wa iyyakum betul-betul pada puncak penataan yang luar biasa. Ya, yang menunjukkan kalau pengaturnya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengaturnya dua, itu bakal terjadi ketimpangan. Ya kan? Ya kan? Bagaimana sebuah perusahaan misalkan, ya, manajernya dua, kalau begitu. Ya. Atau pemilik perusahaan tadi dua, otomatis otaknya dua, ya, masing-masing otak beda keinginan. Nah, jadi yang satu menginginkan ini harus masuk malam hari, yang kedua undak siang hari. Nah, bingung cara pilih yang diberi dengan azam ini Allah wa iyyakum. Tapi kalau kita lihat tatanan alam raya ini, saya diberi dengan azam ini Allah wa iyyakum betul-betul pada puncak kesempurnaan. Siang dengan malam, pergantian dengan siang dengan malam betul-betul teratur. Ya, nggak pernah siangnya itu telat. Ya, lu harus ini malam itu karena saya kok kadang-kadang ya, jadi ada jeda antara siang dan malam gitu ya. Ada ikan itu jadi nazarin, kalau lu wali aku betul-betul diatur dengan sempurna ikan itu jadi nazarin, kalau lu wali aku. Nah, kemudian mataharinya juga demikian, bulannya dan seterusnya yang dijelaskan dan yang Allah buat dia itu diatur. Nah, kalau kita mau memperhatikan, mencermati, kita akan menarik satu kesimpulan bahwasanya pengaturnya hanya satu yang dijelaskan dan yang Allah buat dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada ayat yang kedua ini, ya, susunan kata Alhamdulillahirrabbilalamin ini memberikan faedah kepada kita yang jadi nazarin Allah wa iyyakum. Yang pertama, mahabbatul 'abdi li rabbihi. Ayat ini membimbing dan mengajak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai Rabb-nya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tersirat padanya yang dibina adanya Allah wa iyyakum, dibina dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, imbauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seruan dari ayat ini yang dibina adanya Allah wa iyyakum, supaya hamba-hamba Allah itu mencintai rohnya. Bagaimana tidak ingin berdiri hadapan Allah wa ilaku. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Yang tentunya dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala diketahui oleh seorang hamba dan dicermati serta ditadaburi, akan menimbulkan melanggar cinta. Ya. Bagaimana misalkan kita senang cinta dengan seorang ustaz misalnya, padahal tidak ada hubungan akrab dengan ustaz tadi. Tidak ada hubungan kerja dengan ustaz tadi misalnya. Ustaznya juga tidak pernah ngaji mulut bagi-bagi uang begitu kepada peserta majlis juga tidak pernah. Ya, ustaznya juga pas-pasan misalnya. Tapi terkadang kita Masya Allah senang dengan ustaz tadi, suka dengan ustaz tadi. Ya, bahkan tidak jarang kita ingin azan yang Allah wa iyyakum, kita merasa tidak terima kalau ada yang menjelekkan ustaz tersebut. Ya, tanpa dikomando, ya menjadi pembela ustaz tadi kalau ada yang menginjak-injak kehormatannya. Karena senang dan cinta. Itu kecintaan tadi didorong karena Masya Allah ustaz tadi punya ilmu yang demikian, punya kelebihan di matanya. Ini sesama makhluk. Apalagi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil mazalul a'la, yang tentunya jauh lebih sempurna dan maha sempurna di sini berdina azami Allah wa iyakum. Seharusnya cintanya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya yang maha sempurna, jauh lebih besar dari berdina azami Allah wa iyakum. Ya, ini harus ditanamkan dan ditumbuhkan serta dipupuk sebaik mungkin kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berusaha kita tanamkan dan kita tumbuhkan pada anak-anak kita yang dibina azami Allah wa iyyakum sedini mungkin kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana nilai-nilai seperti ini yang dibina azami Allah wa iyyakum ditunjukkan dalam surat yang sering dan paling sering kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari yang dibina azami Allah wa iyyakum. Nah, ini harus cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selama ini memberikan sekian banyak limpahan nikmat dan karunia kepada kita yang ini di dunia azami Allah wa iyyakum. Nah, yang tentunya wujud cintanya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kul in kuntum tuhibbunallaha tattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jujurnya kecintaan seorang hamba kepada Allah, benarnya kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditunjukkan dengan ittiba'nya dia kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Karena Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kalian wahai hamba-hamba Allah betul-betul cinta kepada Allah azza wa jalla, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah akan menghapus dan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Dengan kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang benar, dengan kecintaan yang jujur, diwujudkan dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, Allah akan mencintai kita, bahkan mengampuni dosa-dosa kita yang dibina azami Allah wa iyyakum. Nah, agar yang dibina azami Allah wa iyyakum, ini yang pertama. Kemudian faedah yang lainnya dari ayat yang kedua ini, yang dibina azami Allah wa iyyakum, fihi tauhidur rububiyah. Dalam ayat ini, yang dibina azami Allah wa iyyakum, diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang tauhidur rububiyah. Ini dalil tentang tauhidur rububiyah, yaitu keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur segala urusan, yang menguasai alam raya ini dan memberikan rezeki kepada mereka. Ya. itu tauhid rububiyah terkait dengan hal yang kita sebutkan di atas al-milku wal-khalku wa-tadbir wal-rizku wal-rizku yang menguasai dan memiliki alam raya yang menciptakannya dan yang mengatur segala urusan serta memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang biasa dibilangkan oleh para ulama dengan tauhid rububiyah. Kok bisa namanya rububiyah? Gitu ya. Itu diambil dari lafaz rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya ya rabba yurabbi kalbiyatan. Nah, rabba ya rubu juga bisa ya. Yang nantinya ketemu masdar rububiyatan. Nah, ya dari situ diambil istilah oleh para ulama istilah tauhid rububiyah. Dan istilah ini bukan istilah yang muhajjah. Karena sebagian kita yang diberi nama Tuhan yang Allah wa iyyakum mengatakan bahwa itu pembagian tauhid yang muhajjah. Tidak ada di zaman Rasul. Ya, yang pertama kali mencetuskan pembagian itu ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah zaman Ibnu Taimiyah kata mereka. Nah, ini termasuk kekeliruan yang menunjukkan orang Nabi kurang memahami surat Al-Fatihah yang selama ini dia baca dalam tauhid rububiyah diambil dari lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz rabb ya. Nah, kalau kita lihat, kita pilih lafaz ini yang diberikan azan ya Allah wa iyyakum dengan baca al-arab, nanti akan ketemu masdar rububiyah. Dan dari situ para ulama menamakan keyakinan ini dengan istilah tauhidur rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur segala urusan, dan hanya Allah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Nah, hakal yang ini jadi nazar yang baru, wadiyakum. Juga dalam ayat ini, saya ingatkan nazar yang Allah wadiyakum, terdapat faedah yang lainnya. Fihi al-amru على الاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه. Pada ayat ini terdapat anjuran dan perintah untuk menyandarkan segala sesuatu dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah yang memiliki segala-galanya. Ya. Kenikmatan hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan makhluk. Yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah ketika kita membutuhkan sesuatu yang akan diberikan azan yang Allah wa iyyakum, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika butuh pertolongan yang akan diberikan azan yang Allah wa iyyakum, mohonlah kepada Allah. Nah, dan ini perlu ditanamkan sejak dini pada anak-anak kita yang diberi nama-nama Imamah Buwadiyakum. Tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang mulia, memberikan contoh kepada umat beliau. Beliau berpesan kepada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang saat itu usianya masih remaja. Ya. Karena Ibnu Abbas ketika Rasul meninggal usianya baru 13 tahun. Ya. Rasul meninggal, Ibnu Abbas baru berusia 13 tahun di sana di Al-Azhar wa Riyaku. Nah, ketika Rasul pernah mengajarkan kepada Ibnu Abbas dasar-dasar akidah. Yang tentunya Ibnu Abbas saat itu usianya kurang dari 13 tahun. Masih remaja, tapi kecil. Nah, kata Rasulullah SAW, disebutkan dalam sebagian riwayat, saat itu Ibnu Abbas sedang dikonceng. Kata Rasulullah SAW menaiki onta. Kalau dulu kendaraannya onta. Nah, belum ada sepeda motor saat itu. Nah, pakai onta. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai pemuda. Kata-kata gulam itu digunakan untuk anak-anak yang mendekati usia balig atau baru mencapai usia balig. Disebut dengan kurang. Nah, memang kenyataannya demikian. Ibnu Abbas itu usianya kurang dari 13 tahun, tapi muda. Nah, ini u'allimu ka kalimatin, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Ihfazillaha ya hamza, jagalah agama Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah agama Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala ada di hadapanmu, akan menolongmu. Ila sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila sa'anta fas'ain billah, dan apabila engkau membutuhkan pertolongan, mintalah pertolongan tadi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sudah ditanamkan dasar-dasar akidah yang benar, tawakal yang benar, menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sejak itu. Sejak ini. Yang tadi itu ujian yang benar-benar kurang dari 13 tahun yang tadi kita ajar yang membahu wa iyaku. Nah, dan itu pula makna yang demikian ditunjukkan dalam surat Al-Fatihah. Yang mana surat ini termasuk surat yang wajib. Diamalkan oleh kaum muslimin karena termasuk rukun dalam sholat. Dengan kita mengajari anak kita misalkan, ya, mengajari anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah sholat, otomatis kita mengajari mereka untuk menghafalkan surat Al-Fatihah. Dan salah satu kandungan yang ada dalam surat Al-Fatihah, cerita kepada segenap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, menyandarkan segala urusannya, bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga seorang muslim, ya, seharusnya ikhlasuddin azam ya Allah wa iyyakum adalah sosok pribadi insan yang betul-betul tegar dan kokoh menghadapi ujian sedahsyat apapun. Nah, nah, seorang muslim yang setiap harinya membaca surah Al-Fatihah, seharusnya ketika dia mengamalkan surah Al-Fatihah tadi, dia akan menjadi seorang sosok pribadi, seorang muslim yang betul-betul kokoh, takutan ini gitu ya, ketika menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia terhimpit dengan himpitan ekonomi yang masya Allah betul-betul membuat pusing tujuh keliling, ya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kalau mendapatkan himpitan tersebut, seorang muslim akan tenang, tegar dalam menghadapinya karena tahu dia punya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tahu dia sandarkan segala urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak takut dalam menghadapi ujian dan rintangan hidup yang ini jadi dan azan yang baru. Wa'iyyakum. Nah, kata ikan ini dan azan yang baru wa'iyyakum. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan dalam hadis yang sahih, ya, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Kalau kata alaihi salatu wassalam, seorang jiwa, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak akan mati sampai dia menyempurnakan jatah rizkinya. Jadi kalau belum selesai jatah rizki yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk jiwa tadi, tidak akan mati. Jangan khawatir. Gitu ya. Nah, bukankah Allah mengatakan wafis jama'i rizkukum wa ma tu'adun, dan di langit sudah ada jatah rizki untuk kalian, dan apa yang dijanjikan untuk kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul juga mengatakan yang tadi berdiri anzalin Allah wa iyyakum, ketika janin ditiupkan ruh dalam rahim ibunya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat, fayursalu ilaihil malaku fayu'maru bi arba'i kalimatin dikasbi rizkihi wa ajalihi wa amadihi wa syakiyun au sa'idun. Akan diutus seorang malaikat yang meniupkan ruh pada janin tadi, kemudian diperintahkan menulis empat perkara. Dikasbi rizkihi, ditulis rizkinya, belum lahir sudah ditentukan rezekinya. Jangan khawatir, bukan jatah rezeki. Nah, kalau belum habis jatah rezekinya, tidak bakal mati. Ya, mungkin nah dari harus berbesar hati yang lebih nazar yang bahwa dia aku, nah mentalnya betul-betul membaca lebih kokoh dari senang kecil, gede. Nah yang berlari kecil, yang kena yang berkumpulkan senang kecil, kokoh tak tertaji. Seorang muslim lebih dari itu yang lebih nazar yang bahwa dia aku. Nah karena dia punya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak perlu takut dalam menghadapi ujian dan rintangan sesulit apapun. Apalagi Allah menghibur. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, pasti ada kemudahan. Yang namanya badai, sedangkan apapun pasti berlalu. Nah, hanya dengan berita baru, wa iya. Masya Allah. Nah, betul-betul indah. Ya. Dan betul-betul dalam ini Allah wa iyyakum kandungan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, kandungan surah Al-Fatihah yang kita baca dalam salat kita yang kami kecil anjani Allah wa iyyakum. Sehingga ketika seorang hamba membaca surah Al-Fatihah, mengulang surah Al-Fatihah dalam setiap salat yang dia lakukan yang kami kecil anjani Allah wa iyyakum, seharusnya semakin bertambah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim di dalam salatnya, bertambah kecintaannya. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang memberikan rezeki kepada dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Nah, yang mungkin ketika dia sedang menghadapi ujian-ujian hidup di sana bikin azami Allah wa iyyakum, seharusnya terhibur dengan surat Al-Fatihah yang dia baca dalam sholatnya. Nah, itu kalau sholatnya tadi betul-betul dilaksanakan dengan penuh kekhusyuan dan tumanina, dan ketika dia membaca surat Al-Fatihah, dia hadirkan hatinya yang tadi bikin azami Allah wa iyyakum, memahami setiap kandungan makna dan mentadabburi lafaz-lafaznya yang ini jadi nazar yang baku dia itu akan terhibur. Nah, pusing tujuh keliling karena impitan ekonomi yang dia rasakan dari jadi nazar yang baku dia tuntaskan waktu salat dan itu salat zuhur atau salat subuh dan misalnya ya dia mengambil air wudhu ya membersihkan maka wudhunya dengan wudhu yang syar'i, datang ke masjid di sana izin azani Allah wa iyyakum, dan datang lebih dulu melaksanakan salat tahiyatul masjid, seharusnya terhibur. Ya. Nah, bilang ketakutannya, kegalauannya, kegelisahannya izin izin azani Allah wa iyyakum ketika membaca surah Al-Fatihah. Itu kalau salatnya betul-betul khusyuk, tapi kalau salatnya ya sholat-sholat seperti kereta eksekutif bisa dibutuhkan dengan azami Allah wa iyyakum lebih cepat dari ayam yang masuk jagung, ya, ya jangan harap bisa terhibur dengan sholat bisa dibutuhkan dengan azami Allah wa iyyakum, bukannya malah menghibur, malah nyumpuk-nyumpuk kata dia yang dibutuhkan dengan azami Allah wa iyyakum tertarik. Ya, seharusnya sholat itu sebagai penghibur lara untuk dia kita ingin azami Allah bahwa dia malah terbalik nyumpuk-nyumpuk. Kenapa? Karena tidak dihadirkan hatinya ketika sholat, tidak ada tadabbur ketika membaca surah Al-Fatihah yang dia baca dalam sholat. Nah, tentunya hal yang demikian kita ingin azami Allah bahwa dia pun sebagai teguran untuk diri anak pribadi dan juga untuk kita semua yang ingin azami Allah bahwa dia pun untuk betul-betul mentadabburi dan menghayati setiap ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an khususnya surah Al-Fatihah yang senantiasa kita baca dalam sholat-sholat kita. Nah, baik. Pertanyaan ini jamnya ya. Satu ayat lagi. Nah, kita tambah satu ayat lagi karena pembahasannya sudah lewat pada bacaan tadi malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lafaz ini sudah dibahas dengan izin azan Allahumma iyyakum pada ayat yang pertama pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas rahmatnya mencakup dan meliputi segala sesuatu, semua makhluk mendapatkan bagian jatah rahmat Allah Subhanahu wa taala suatu di dunia dan nanti di yaumul qiyamah rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada kaum mukminin. Nah, sebagaimana ditunjukkan pada lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim yang biasa diterjemahkan dalam bahasa kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, baik. Pada ayat yang ketiga ini saya ingatkan azan yang Allah wa iyyakum juga demikian menunjukkan kepada kita jika arja ya, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan hanya rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ketiga ini sekali lagi Allah wa iyyakum tersirat padanya al-amru bil ikhlas. Perintah untuk mengikhlaskan niat dalam semua ibadah yang kita lakukan. Karena diajarkan dalam ayat ini, khairuddina azani Allah wa iyyakum, seorang hamba mengharapkan rahmat hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan dari makhluk. Bukan pujian dari makhluk. Nah, bukan martabat di mata makhluk. Lagi. Juga bukan nama kemasyhuran dan semisalnya izin izin azami Allah wa iyyakum di hadapan makhluk. Tidak. Tapi hanya yang diharapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua aspek kehidupan akhlak. Dalam semua ibadahnya izin izin azami Allah wa iyyakum harapkan pahalanya hanya dari Allah. Nah, ya, padanya terdapat golongan yang perintah, anjuran dimawar dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa ikhlas dalam semua ibadah yang kita lakukan. Sholat misalnya, ya, ketika dia memulai sholatnya setelah membaca doa al-cinta, membaca surat al-fatihah yang tadinya awal sholatnya karena riya. Sampai pada ayat yang ketiga ini Ar-Rahman Ar-Rahim, maknanya dia merasa tertegur. Ya. Yang tadinya tidak ikhlas seharusnya langsung meluruskan niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, termasuk ibadah yang dzikir Allah wa iyyakum ibadah yang saat ini kita lakukan. Bermajlis di majelis ulama duduk bersimpuh mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, diterangkan, dijelaskan, dijabarkan dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Harapkan pahala hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan pahala dari ustaz-ustaz yang enggak punya apa-apa. Gitu ya. Nah, juga jangan mengharapkan berkat dari kajian lagi, ya, pulang bawa berkat misalnya. Terlalu rendah di sana jadi nak ajar ni orang bahwa dia kalau niatan tidak seperti itu. Nah, juga jangan pula mengharapkan di sana jadi nak ajar ni Allah wa iyyakum dari perkumpulan majlis semacam ini yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hanya mengharapkan darinya kepentingan-kepentingan dunia di semata. Tidak sebanding. Ya. Dengan ibadah yang kita lakukan misalnya jadi azan yang Allah buat ya. Ibadah yang seharusnya mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata hancur pahala tadi yang seharusnya kita dapatkan misalnya jadi azan yang Allah wa iyyakum hancur di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai cara-cara niatan kita yang salah. Nah, dalam bermaksud seperti ini betul-betul niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul-betul niatan kita ini kepada Allah wa iyyakum salaful haq mencari kebenaran. Betul-betul Ishani Fatina Azami Allah wa iyyakum, niatan kita untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Karena memang sifat asal manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghuluman jahula. Manusia itu adalah makhluk yang sering jatuh dalam kezaliman dan makhluk yang sangat-sangat jahil. Niatan dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, menghilangkan kejahilan dari diri kita, kemudian menghilangkan kejahilan dari orang lain yang diberikan azan yang Allah wa iyyakum. Kalau demikian niatan kita yang diberikan azan yang Allah wa iyyakum, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala di samping memberikan limpahan nikmatnya, karunianya dan pahala yang dijanjikan untuk kita yang diberikan azan yang Allah wa iyyakum, Allah akan mudahkan bagi kita jalan hidayah. Ya, Allah akan mudahkan bagi kita jalan menemukan al-haq, kebenaran yang sesungguhnya, dan Allah mudahkan pula bagi kita yang diberikan azan yang Allah wa iyyakum mengikuti dan mengamalkan kebenaran tersebut. Kalau betul-betul ikhlas niatannya dalam talabul ilmi syar'i, menimba dan mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang diharapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan wajah yang lain. Ya, nah, talabul ilmi yang diharapkan wajahnya akhwat. Ya, kalau di luar sana dari tokoh kulit luar biasa. Pasang iklan di internetnya, berbulan-bulan, capek, campuran iklannya, tidak ada ya. Masuk, ataupun SMS, dikali lebih ada, nyata, luar biasa. Makanya kalau ikut ke dia, salah, ikut cepat, cepat, cepat. Gitu ya. Nah, jadi niatannya seperti itu. Jangan dikali lebih ada, nyata, luar biasa. Nah, tidak dibanding. Ya. Terlalu rendah apa yang kita cari kalau demikian niatan kita cari majelis ilmu yang saat ini kita ada di sini dan di sini ada yang wahwaliyakum, yang seharusnya majelis seperti ini menjadi jalan pintas menuju surga yang di sini ada yang wahwaliyakum, malah berbalik menjadi salah satu kerja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita nanti di yaumul qiyamah wal akhirah. Hati-hati yang berdiri dengan Allah wa'iyakum. Nah, ini beberapa kaidah yang bisa kita ambil dan beberapa tafsir singkat yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini yang berdiri dengan Allah wa'iyakum, ataupun kelanjutan ayat dalam surat Al-Fatihah, ayat yang keempat dan seterusnya. InsyaAllah ta'ala kita bahas pada pertemuan yang akan datang di Surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita sebagai hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih yang mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasallu wa nusalli ala sayyidina Muhammad.